mata melihat air, hati ingat ke Allah. Syukur, nikmatnya tuh beda. Ya, coba silakan. Ada wanita tuna susila, ini hadis sahih ya, melihat seekor anjing menjilat-jilat pasir, padahal dia naudzubillah perbuatannya tidak baik, suka berzina. Lalu dia tidak tega, dia turun ke sumur ngasih minum seekor anjing. Allah Maha melihat, tidak ada orang yang lihat kecuali dia saja dengan anjing, dan Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Tahu apa hasilnya? Diampuni dosa. Makanya udahlah, hidup mah harus berbuat baik, tapi kuncinya lillahi ta'ala. Kita nyingkirkan dari ini, ada sampah nih bahaya, amankan, gugur itu dosa, itu tanda syukur Allah kepada kebaikan hamba. Senang kan? Jadi luar biasa. Kita berkumpul di sini boleh jadi nih karena kebaikan yang saudara lakukan. Mungkin tadi di rumah ada kucing, tadinya mau dikasih ekornya, tapi udahlah kasih kepalanya. Kucing bahagia. Ini kucing asli, bukan yang asalnya singa ya. Kan ada di rumah yang asalnya singa, sudah nikah jadi kucing. Ini yang asli. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin saudara pedagang, berapa nih? Iya harganya, saya nggak ada uang, nggak cukup kalau segitu, boleh nggak? Sok aja. Itu rela lillahi ta'ala, boleh jadi mendatangkan mustajabnya doa, anak jadi baik. Karena Allah tuh kalau ngebalas tuh luar biasa sekali. Bayangkan ngasih minum seekor anjing, dosa bisa diampuni. Asal kuncinya memang ikhlas. Nah hadirin sekalian, setiap saat kita dalam pengawasan Allah, setiap saat Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Khabirum bima ta'malun, Maha teliti dengan apapun yang engkau lakukan. Jadi enak betul sebetulnya hidup ini. Tinggal berbuat baik yang banyak sing ikhlas. Ini termasuk syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lebih mudah hidup ini. Yang menggenggam nikmat siapa? Allah. Yang membagikan nikmat siapa? Allah. Dan Allah janji nih, kalau kita syukur itu bakal ditambah nikmat. Gini ya, ini air Allah yang nyiapkan. Ini air kalau tidak disyukuri, kurang anget nih ya. Tuh, gitu. Nggak enak kan? Kalau disyukuri jadi beda nikmat. Ya Allah, engkau datangkan air. Entah mata airnya di mana. Siapa yang nimba? Siapa yang mensterilkan? Siapa yang ngatur pH jadi 7? Siapa yang ngebotolin? Siapa yang supir yang ngangkut? Ini air saya ini ya. Siapa yang ngangkut beli ke toko? Siapa yang ngasihkan ke botol, ke gelas? Siapa yang bawa ke sini? Begitu banyak orang yang berjasa air sampai ke sini. Beda hadirin rasanya. Mata melihat air, hati ingat ke Allah. Syukur, nikmatnya tuh beda. Ya, coba silakan. Masya Allah. Coba sekali. Saya menikmatinya begini. Air ini kan sejuk, sampai ke lidah, aduh segar. Bisa masuk ke sini, tidak salah alamat. Coba masuk ke paru-paru dikit, betul? tanpa kita atur klepnya. Set ke sini itu segar dan nanti ngalir sampai ke semuanya. Ke aliran darah tanpa ikut campur kita. Allah yang ngatur. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.